Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shahli sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qali. Nahitu ta'allumah wa ta'limah wal ifadah wal istifadah wal hasa'la tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala ala al-hayr. وقال الحبيب عبد الله بن علي الهدى رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. إلى قوله وعلم أن القرآن هو البحر المحيط ومنه تستخرج جواهر العلوم ونفائس الفهم. Ketahuilah bahasanya Al-Quran adalah lautan samudra yang dikeluarkan daripada Al-Quranul Karim ilmu-ilmu dan pemahaman-pemahaman yang baik. Wa man futiha lahu tariqul fahmi fihi minal mu'minina dama fathuhu wa tamma nuruhu wa tas'a ilmuh. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keterbukaan hati dalam memahami Al-Quran daripada orang-orang mukmin, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keterbukaan hati yang tetap dan sempurna cahayanya, dan akan menjadi luas ilmunya. Wasara la yamallu min qiraatihi lailan wala nahara li'annahu qad wajada fihi maqsudahu wa dhafira minhi bimatlubih. Maka dia tidak akan merasa bosan dengan membaca Al-Quran baik di malam hari dan di siang hari, karena dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan inilah sifat seseorang yang betul-betul mencari kebahagiaan akhirat yang sesungguhnya. Qala Syekh Abu Murjan radhiyallahu taala anhu, la yakunul muridu muridan hatta yajid fil Quran kullama yurid. Syekh Abu Murjan berkata, tidaklah seseorang dikatakan sebagai murid, orang yang menginginkan kebahagiaan akhirat, sampai dia mendapatkan di dalam Al-Quran segala sesuatu yang diinginkannya. Wa alaika bil muhafadha ala qiraati suwar wal ayat allati warada al-hasu 'alayha fi sunnati fi ba'dil awqat fi sanati fi ba'dil awqat. Maka bacalah Al-Quran dan jagalah pembacaan Al-Quran, khususnya surat-surat dan ayat-ayat yang mana telah didatangkan riwayat dari Nabi Muhammad SAW untuk dianjurkan untuk membacanya fi ba'dil awqat dalam sebagian waktu. Famin zalika, termasuk di antara surat yang ada keutamaan dalam hadisnya, antaqra kulla laila qabla antanama alif lam mim asajdah wa tabarakal muluk wa suratal waqiah wa amana ar-rasulu ila akhir surah. Termasuk yang kalian baca setiap malam sebelum kalian tidur adalah surat As-Sajdah dan surat At-Tabarak dan surat Al-Waqi'ah dan juga ayat wa amana ar-rasulu, dua ayat surat Baqarah yang terakhir, wa surat Ad-Dukhan Lailatul Isnin wal Jum'ah, di malam Senin dan Jum'ah dibaca surat Ad-Dukhan, wa surah Al-Kahfi yaumal Jum'ah wa lailataha, dan juga membaca surat Kahfi di hari Jumat dan malam Jumat. Wa in amkanaka an taqra al-munjiyat as-sab'ah kulla laila fa dzalika min al-fadha'il al-'azima. Dan jika memungkinkan untuk membaca bacaan yang menyelamatkan seseorang daripada tujuh bacaan kulla lailatin setiap malam, fa dzalika min al-fadha'il al-'azima, maka hal itu termasuk keutamaan yang agung. Wa min dzalika an taqra idza asbahta wa idza amsayta awail al-hadid wa khawatim al-hasyr wal ikhlas wal muawwidatain salasan. Begitu juga kamu membaca di pagi hari dan di sore hari ayat-ayat pertama daripada surat Al-Hadid dan juga ayat-ayat terakhir daripada surat Al-Hasyr, dan bacalah juga surat Al-Ikhlas, begitu juga al muawwidatain tiga kali. Wa kadzalika taqra' al-ikhlas wal muawwidhatain inda nawma ayatil kursi. Dan begitu juga kamu baca surat al-ikhlas wal muawwidhatain ketika kamu tidur berbarengan dengan pembacaan ayat Al-Kursi, wa qul ya ayyuhal kafirun, begitu juga dengan qul ya ayyuhal kafirun, wa ja'alha akhir ma taqul, wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdi sabil. Dan jadikan bacaan tersebut sebagai bacaan yang terakhir kamu ucapkan sebelum kamu tidur. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan sesuatu yang benar dan hanya Allah lah yang memberi petunjuk. Di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin menyebutkan bahwasanya dalam Al-Qur'an itu terdapat ilmu yang sangat luas bagaikan lautan samudra. Bahkan boleh kita katakan semua ilmu berasal daripada Al-Qur'an. Kitab-kitab ulama yang berjilid-jilid, ribuan kitab yang sudah dikarang oleh mereka, dan begitu banyak tafsir-tafsir Al-Qur'an, hadis, sarah-sarah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu-ilmu yang begitu luas dalam ilmu syariat, semuanya kembalinya sumbernya adalah Al-Qur'an Al-Karim. Oleh karena itu ulama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya ke dalam atau kepada nabi-nabinya dan kepada rasul-rasulnya sebanyak 104 kitab. Yang mana di antara 104 kitab 10 kitab diturunkan kepada Nabi Adam. 10 kitab diturunkan kepada Nabi Ibrahim. 30 kitab diturunkan kepada Nabi Idris. Dan juga 50 kitab diturunkan kepada Nabi Allah Syis. Dan 4 kitab tersisa, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Daud, Nabi Allah Musa, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Allah Isa, dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dari 104 kitab yang semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu semuanya intisarinya ada di Al-Quran. Intisari daripada semua kitab yang diturunkan ada di dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah Al-Quran ternyata kitab yang diturunkan kepada umat kita, umat Nabi Muhammad SAW. Dan semua daripada kandungan isi Al-Quran semuanya intisarinya sebenarnya kembali kepada surat Al-Fatihah. Kembalinya kepada surat Al-Fatihah. Oleh karena itu dikatakan surat Al-Fatihah adalah ummul kitab. Ummul kitab, ibunya kitab. Intisarinya kitab berada di dalam surat Al-Fatihah. Sehingga dikatakan bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat yang paling afdol, surat yang paling utama. Ya, kalau seseorang bernazar, bersumpah bahwasanya dia akan membaca surat yang paling utama, dia akan membaca surat yang paling afdol, maka dia tidak akan keluar daripada nazarnya, tidak dianggap melaksanakan kewajibannya kecuali kalau dia membaca surat apa? Surat Al-Fatihah. Walaupun dia membaca surat Al-Baqarah sekalipun yang begitu panjang, dia tidak dianggap melaksanakan nazarnya kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Karena dia sudah mengatakan aku nazar untuk membaca surat yang paling utama, surat yang paling afdal, dan surat yang paling utama dan paling afdal adalah surat Al-Fatihah. Sebagaimana dikatakan bahwasanya siha salawat an-nabi, yang paling utama, yang paling afdal adalah siha as-salah al-ibrahimiyah. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya begitu banyak, baik itu berasal dari hadis langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga karangan daripada ulama-ulama, orang-orang soleh, begitu banyak karangan mereka dalam membuat siha salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari ribuan siha salawat, yang paling afdal adalah siha al-ibrahimiyah yang kita baca di waktu salat tasyahud tsani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ini siha ibrahimiyah. Dikatakan ibrahimiyah karena di situ disebutkan Nabi Allah Ibrahim. Ini siha yang paling afdal karena inilah yang diajarkan oleh Rasul kepada sahabatnya ketika mereka meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara bersalawat kepada Rasul. Ketika mereka meminta bagaimana mereka bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, disitulah Rasul mengajarkan kepada mereka, begini, kalau kamu ingin bersalawat kepada aku, katakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ila akhir siha. Maka disitulah diambil oleh Imam Syafi'i sebagai bentuk salawat yang dibaca ketika sholat, karena itulah yang paling afdal. Sehingga kalau seseorang bernazar membaca salawat atau siha salawat yang paling afdal, maka siha salawat yang paling afdal adalah siha salah al-Ibrahimiyah. Sebagaimana juga dikatakan bahwasanya siha alhamdulillah yang paling afdal adalah alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ini siha membaca alhamdulillah yang paling afdal dengan siha ini. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ini siha alhamdulillah yang paling afdal. Maka kita katakan paling afdalnya surat yang ada di dalam Al-Qur'an daripada 114 surat adalah surat Al-Fatihah, karena kandungan Al-Quran seluruhnya berasal sumbernya daripada Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah pun makna yang ada di dalam surat Al-Fatihah semuanya berasal daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim, kembalinya kepada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat atau makna Bismillahirrahmanirrahim kembalinya kepada huruf Ba yang ada di awal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, huruf Ba. Dan dalam huruf Ba kembalinya kepada nuktah, titik yang ada di bawah huruf Ba. Oleh karena itu, yang Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, ketika beliau pergi haji dari Tarim, berangkat dengan perjalanan darat, mengendarai ya, tunggangan darat, maka di situ beliau sempat mampir di kota Zabid. Di mana di kota Zabid terkenal dengan orang alim di zamannya, mufti jin, mufti insi wal jin, mufti manusia dan mufti kalangan jin. Yaitu Sayyid Abdurrahman, Sayyid Sulaiman bin Yahya Al-Ahdal, Sayyid Sulaiman bin Yahya Al-Ahdal terkenal dengan keilmuannya. Maka mampir di kota beliau, kemudian hadir di majlisnya. Tapi beliau hadir di majlisnya dengan pakaian yang pakaian orang awam, Habib Abdurrahman bin Faqih ini, tidak dengan pakaian ulama, padahal Habib Abdurrahman adalah seorang ulama besar di Tarim. Maka di situ dia hadir duduk di belakang, di tengah-tengah majelis. Disitulah Syekh Sulaiman bin Yahya Al-Hadar memberikan kepada mereka pertanyaan yang sulit, sehingga di situ mereka ketika ditanyakan oleh Syekh Sulaiman Al-Hadar tidak ada yang bisa menjawab. Sampai kemudian Habib Abdurrahman ini memberikan jawaban kepada seseorang yang duduk di sebelahnya. Katakan kepada ya, Syekh sebut jawabannya masalah ini begini, begini, begini. Akhirnya dikatakan, ya Syekh, anah tahu jawabannya. Jawaban masalah ini adalah begini, begini, begini. Kaget. Syekh Sulaiman kaget. Kok bisa kamu tahu jawaban ini? Ini tidak gampang kamu bisa menjawabnya. Ini harus orang yang punya ilmu yang sangat luas baru bisa menjawab. Katakan siapa yang memberimu jawaban? Aku tidak yakin kamu yang memberi jawaban. Ya, tahu dia. Hanya dikasih tahu, ini yang sebelahku yang memberi jawaban kepadaku. Hanya didatangi, ditanya siapa Anda? Maka dikatakan, aku adalah Abdullah. Padahal namanya siapa? Abdurrahman bin Faqih. Dikatakan siapa kamu? Aku adalah Abdullah. Kenapa dia mengatakan Abdullah pun tidak mengatakan Abdurrahman? Karena dia tidak ingin diketahui. Dia adalah Habib Abdurrahman bin Faqih, terkenal. Kalau dia diketahui, nanti akhirnya Syekh Abdurrahman, Syekh Sulaiman Al-Ahdal akan sibuk melayaninya, sibuk menghormatinya. Dia tidak mau menyembuhkan orang lain. Tapi Syekh Sulaiman tidak percaya namanya Abdullah. Berarti dia bohong. Tidak bohong dia. Kenapa dia ketika katakan tidak bohong? Dia maksudnya Abdullah, aku adalah hamba Allah. Aku adalah Abdullah, aku adalah hamba Allah. Tapi Syekh Sulaiman orang yang cerdas, tidak percaya begitu aja. Katakan namamu yang sebenarnya. Bukan hanya kamu aja yang Abdullah, saya pun juga Abdullah, bukan Sulaiman. Ya, maka disitulah kemudian dia mengaku, aku adalah Abdurrahman bin Faqih. Ya Allah, kamu Abdurrahman bin Faqih, kok kamu menyamar sampai sedemikian rupa, sampai sebatas ini? Gal al-haju as-as akbar. Orang pergi haji seharusnya demikian. Pergi haji dengan pakaian yang kotor, dengan rambut yang tidak rapi, kocar-kacir rambutnya. Maka begitulah sifat orang yang melakukan ibadah haji, tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau dihormati. Beliau disuruh duduk di depan, bahkan beliau mengisi majelisnya. Bukan hanya di majelis itu aja. Tiap hari mengisi majelisnya sampai berhari-hari. berhari-hari itu mengisi majlisnya Syekh Sulaiman, apa yang dijelaskan? Hanya menjelaskan makna bismillahirrahmanirrahim dari luasnya ilmunya. Bahkan bukan hanya menjelaskan bismillahnya, hanya menjelaskan ba'nya aja yang dijelaskan, baru ba'nya itu berhari-hari. Dan bahkan dikatakan bukan hanya menjelaskan ba', hanya baru menjelaskan titiknya, belum menjelaskan dari segi yang lain daripada huruf ba'. Ada Syekh Abdurrahman Bilfagi yang dipuji oleh gurunya Habib Abdullah Al-Haddad, ma fil akwan misal Abdurrahman, tidak ada di dunia yang seperti Abdurrahman. Habib Abdullah Haddad kalau datang pertanyaan-pertanyaan kadang langsung diberikan dan diserahkan kepada muridnya sendiri Habib Abdurrahman Bilfagi. Nah, bagaimana salah satu contoh di sini bagaimana keilmuan Habib Abdurrahman Bilfagi yang begitu luas, dan menunjukkan keilmuannya ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan bismillah, sumbernya daripada Al-Quran. Semua ilmu begitu sumbernya daripada Al-Quranul Karim. Oleh karena itu semua yang kita lihat daripada kitab-kitab karangan ulama sumbernya kembalinya kepada Al-Quran. Ibn Arabi, pernah suatu waktu Ibn Arabi mengarang kitab tafsir Al-Quranul Karim, menjelaskan tentang Al-Quran. Sampai berapa? Sampai 90 jilid sudah ditulisnya. 90 jilid. Sampai dalam ayat wa'allamnahu min ladunna ilma. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami memberinya atau mengajarinya dengan ilmu yang kami berikan langsung dari diri kami. Ilmu laduni maksudnya. Di situ ketika akan menafsirkan ayat ini, Ibn Arabi mengatakan, dia melempar penanya, dia kemudian mengatakan, aku tidak akan mampu untuk meneruskan tafsirku ini. Karena apa? Karena misalnya aku teruskan, maka ketika datang ajal menjemputku, aku belum bisa selesai menjelaskan tentang ilmu laduni. Tuh. Dari luasnya. Jadi kalau dia mau menjelaskan, menafsirkan ilmu laduni, dia tidak akan selesai sampai umurnya, sampai meninggal dunia pun belum selesai. Dari luasnya keilmuan daripada Ibn Arabi, yang semuanya sumbernya daripada Al-Quran Karim. Oleh karena itu, Al-Habib Abdullah bin Abi Hadar di sini menganjurkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah, Quran sekarang dengan mudah kita dapatkan. Zaman sahabat, Quran itu tidak berbentuk seperti mushaf sekarang ini. Quran hanya dibaca dengan hafalan, hanya dibaca dengan yang ada di kertas-kertas, atau yang ada di daun-daunan, dedaunan, atau yang ada di tulang-tulang, ditulis di situ. Ya, yang tidak terkumpul seperti sekarang, kita membaca surat apa dengan mudahnya, kita membaca ayat apa dengan mudahnya, kita mencarinya. Dengan mudahnya juga kita mendapatkan Al-Quran sekarang ini. Apalagi yang kita tunggu? Kalau lidah kita yang nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala tidak digunakan untuk membaca Quran, untuk apa lidah kita kita manfaatkan, yang mana itu semuanya berasal daripada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berkali-kali kita lidah kita gunakan maksiat, berkali-kali kita gunakan lidah kita hanya untuk bernyanyi, hanya untuk kalam fadik, hanya untuk kalam yang tidak ada faedahnya, hanya untuk kata-kata yang tidak ada pahalanya, tidak ada ibadah, tidak ada nilai ibadahnya. Ya, terus sampai kapan kita menggunakan lidah kita untuk hal-hal yang seperti itu? Kita isi dengan Al-Quran. Alhamdulillah sekarang kita melihat sebagian memanfaatkan HP dengan khatam Al-Quran. Alhamdulillah sekarang ada HP bisa membaca Al-Quran. Dan di sini di WhatsApp ada grup. Kadang banyak daripada perempuan bikin grup, yang di situ grupnya bukan membahas tentang yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tapi tentang Al-Quran. Jadi masing-masing arisan dalam satu minggu mereka sepakat untuk menghatamkan Quran. Jadi 30 juz dibagi kepada mereka semuanya anggota grup. Ente grup apa? Ente juz berapa? Satu juz yang pertama, juz ini, juz kedua, si fulan, juz ketiga, si fulan, juz empat. Dalam satu minggu mereka harus menghatamkan satu juz, sehingga mereka semuanya menghatamkan satu khatamannya dalam satu minggu. Ini teknologi dipakai untuk seperti ini. Kalian punya laptop, kalian punya HP, kalian punya televisi, apapun yang kalian punya, gunakan untuk sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, jangan digunakan untuk sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Ya, kita gunakan juga untuk baca Quran. Untung kita punya lidah, untung kita bisa berucap, bisa ngomong. Berapa banyak orang yang dicabut oleh Allah kenikmatannya sehingga tidak bisa ngomong, ingin membaca Al-Quran tapi tidak mampu untuk membaca Quran. Berapa banyak orang yang matanya tidak jelas untuk membaca Al-Quran sehingga tidak mampu untuk membaca Al-Quran. hanya bisanya mendengarkan Al-Quran. Sampai-sampai dia syukur, alhamdulillah aku masih punya telinga bisa mendengarkan Al-Quran, walaupun aku punya mata sudah tidak jelas lagi membaca Al-Quran. Untung kita punya lidah, kita punya telinga, kita punya mata, bisa melihat dan memandang kepada huruf-huruf Al-Quran yang merupakan itu adalah ibadah. Nazar ila mushaf ibadah, melihatnya aja, melihat kepada huruf-huruf Al-Quran itu sudah dianggap ibadah, dihitung sebagai sebagai pahala indallah subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga bisa memperkuat mata kita atau kekuatan pandangan kita kalau kita gunakan mata kita ini selalu memandang kepada Al-Quran. Arba'atun tunawwirul basar, dikatakan bahwasanya ada empat hal yang menguatkan pandangan mata. Bahkan juga kita katakan ibadah. Apa itu an-nadhar ilal Ka'bah? Tentunya kita gunakan mata kita untuk memandang kepada Ka'bah. Selain ibadah dapat pahala dari Allah, memandangnya aja, duduk memandang aja sudah ibadah, dapat pahala dari Allah. Tapi juga tunawwirul basar, menguatkan pandangan mata. Nadhar ilal Ka'bah. Ya, begitu juga an-nadhar ilal mushaf, melihat kepada Quran. Ngelihatnya tanpa kita membaca, ngelihat huruf-huruf Quran sudah dapat pahala. Oleh karena itu kalau kita membaca Al-Quran, lebih baik kita membacanya dengan membuka Al-Quran, membuka Al-Mushaf. Jadi kita mendapat pahala double, pahala membaca, pahala memandang Al-Quran. Jadi kita baca sambil, walaupun kita sebenarnya hafal, baca Yasin ya hafal, tapi lebih baik kalau kita membuka Al-Quran, sehingga mata kita kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kita gunakan untuk membuat Allah SWT ridha, kita gunakan untuk sesuatu, untuk mempersiapkan, kita siapkan mata kita ini untuk memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini betul-betul berhak dan pantas kita gunakan mata kita memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dari semenjak sekarang kita gunakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberi izin kepada kita untuk memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala di akhiratnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi an-nadhar ila mushaf ibadah, melihat kepada mushaf sudah dianggap ibadah. Ya, tapi melihatnya dengan lihat ta'dim, dengan lihat sebagai Al-Qur'an. Bukan hanya melihat-lihat ini hurufnya gimana, bagus apa enggak ya, ini kok jelek tulisannya. Melihat seperti itu tidak dianggap ibadah. Sama juga dengan Ka'bah, melihat kepada Ka'bah, melihat sebagai apa? Sebagai rumahnya Allah, sebagai kiblat, sebagai sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Bukan hanya melihat Ka'bah, dilihat kainnya apa ini ya, ini berapa sentimeter panjangnya, ya, tidak dianggap dapat pahala dengan melihat seperti itu. An-nadhar ilal walidain juga ibadah, memandang kepada orang tua dengan pandangan ta'zim, penuh hormat, maka sudah ditulis sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tunawirul basar, begitu juga an-nadhar ilal khudrah, begitu juga menguatkan pandangan mata kita kalau kita biasakan untuk melihat kepada yang hijau-hijau. Kita gunakan untuk yang hijau-hijau, alhamdulillah itu juga bisa menguatkan pandangan mata kita. Maka kita katakan di sini bahwasanya termasuk di sini Imam Habib Abdullah bin Ahdad menganjurkan kita untuk membaca sebagian surat-surat dan sebagian ayat yang memang ada keutamaan tertentu. Semua surat, semua ayat yang ada di dalam Al-Quran, semuanya barokah, semuanya ibadah kalau kita membacanya, semuanya ya, kebaikan kalau kita membacanya. Ya, tapi di antara surat-surat tertentu ada keutamaan tertentu yang datangnya dari hadis, yang datangnya dari Rasul. Di antaranya ayat-ayat tertentu ada keutamaan tertentu. Di antara yang disebutkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad di sini adalah misalnya surat At-Tabarak. Kita dianjurkan tadi untuk membaca surat Tabarak. Maka di antara surat Tabarak keutamaannya adalah memberikan syafaat nanti di hari kiamat dan memberikan ampunan nantinya bagi yang membacanya di hari kiamat. Selain itu juga yang masyhur, yang terkenal bahwasanya surat Tabarak bisa meringankan atau bisa menjaga dan menyelamatkan seseorang daripada azab kubur. Itulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya azab kubur adalah suatu yang hak. Inna azabal qabri haqqun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya azab kubur hak. Inna ahlal kubur la yu'adzubuna azaban tasma'uhu al-bahaim. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang ada di dalam kuburan akan disiksa dengan siksaan yang siksaannya itu akan didengar oleh binatang. Binatang itu akan mendengar suara siksaan, siksaan orang-orang yang tentunya fasik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka akan disiksa, siksaannya, teriakannya akan didengar oleh binatang-binatang, walaupun tidak didengar oleh manusia. Ya, bahkan sebagian manusia pun bisa aja mendengarnya. Zaman Nabi pernah juga terjadi. Ketika suatu waktu ada sebagian rombongan sahabat melakukan perjalanan. Di tengah jalan mereka beristirahat dan mereka membuat kemah. Tapi tanpa mereka sadari, tahu-tahu mereka ini membuat kemah di atas kuburan seseorang. Tapi mereka tidak tahu kalau itu di atas kuburan. Tahunya kapan? Tahunya ketika mereka sedang istirahat di kemahnya, mereka tahu-tahu mendengarkan suara dari alam, dari dalam kubur tersebut, orang sedang membaca Al-Quran. Dan yang dibaca apa? Yang dibaca surat Tabarak. Tabarakal mulku biyadi, tabarakal adi biyadi, mukhwa ala kulli syai'in qadir, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal azizul ghafur ila akhir 30 ayat. Itu dibaca oleh seseorang yang ada di dalam kubur tersebut sehingga mereka kaget dan mereka langsung pergi daripada kuburan tersebut dan menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka disitulah Nabi mengatakan innahal mani'ah wa innahal munjiyah min azabillah, ketahuilah surat yang dibaca oleh orang yang yang ada di dalam kubur tersebut adalah surat yang bisa menghalangi dan menyelamatkan seseorang daripada azab Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga azab kubur. Karena azab kubur suatu yang hak, suatu yang pasti. Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan. Kemudian ketika melewati dua kuburan tersebut, Rasulullah SAW berhenti. Dan Rasul mengatakan, innahuma la yu'azzaban. Ketahuilah dua kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Wa innahu wa ma yu'azzabani fi kabirin. Dan mereka bukan diazab karena dosa besar. Bukan karena hal yang dianggap besar sebenarnya oleh manusia, tapi sebenarnya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena aduhuma la yastanzih minal bol. Salah seorang daripada keduanya itu sebab disiksa di kuburnya karena sebab dia tidak tuntas ketika qada'il hajah, ketika buang air kecil. Jadi karena tidak tuntas ketika buang air kecil, tidak sabar dia langsung keluar dari kamar mandi sehingga bisa jadi kemungkinan besar akan keluar satu tetes, dua tetes dari kemaluannya, sisa daripada kencing yang tidak tuntas. Sehingga dia sholat dalam keadaan najis. Dia menyangka sebenarnya dia sholat, padahal sebenarnya di sisi Allah dia tidak sholat. Berapa kali dia sholat dalam keadaan pakaiannya najis, dalam keadaan dia tidak punya wudu karena sudah keluar satu tetes daripada air kencingnya. Padahal ketika itu dia tidak menyadarinya. Oleh karena itu mereka, para fuqaha mengatakan, harus seseorang itu harus menuntaskan kencingnya dengan cara apapun. Mau dengan cara berjalan beberapa langkah, berdehem sehingga keluar sisa-sisa daripada yang ada di ujung kemaluan, atau mungkin bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun dengan loncat-loncat ya, atau mungkin juga dengan diurut sedikit kemaluannya. Yang penting dengan cara apapun, setiap masing-masing mungkin punya cara berbeda. Ya, yang maksud dan tujuannya di sini, dia secara yakin insya Allah tidak ada lagi sisa di ujung kemaluannya daripada kencingnya, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ini salah satu sebabnya orang tersebut diberikan azab kubur oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak perhatian dengan ini. Yang satu lagi karena yamsi bin namimah. Yang satu lagi ya, diberikan azab kubur di dalam kuburnya karena dia suka melakukan namimah, mengadu domba. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma yang masih hijau, kemudian dibagi dua, dan satu ditaruh di atas kuburan, yang satu di atas kuburan yang lain. Kemudian Rasul mengatakan innahuma la'allahu yuhaffafani ma lam taibasa. Semoga dengan aku menaruh pelepah kurma yang masih hijau ini akan meringankan azab keduanya selama belum kering. Oleh karena itu dianjurkan di atas kuburan ditaruh bunga-bunga yang daun-daunan yang hijau atau bunga yang masih basah, itu bisa meringankan azab ya. Tapi insya Allah kita semuanya diberikan keselamatan, orang tua kita juga diberikan keselamatan daripada azab kubur, amin ya rabbal alamin. Salah satu supaya kita selamat daripada azab kubur, kita baca surat Tabarak. Kalau kita membaca surat Tabarak setiap hari istiqamah, kontinu, tidak terputus, insya Allah dijamin kita akan selamat daripada azab kubur Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaannya. Nah, ini juga dibacakan di sini, sebutkan juga suratul Waqi'ah, dianjurkan untuk membaca juga surat Al-Waqi'ah. Ini surat Al-Waqi'ah. Ya, insya Allah kalau orang Yang butuh rezeki faham. Yang mau kaya baca surat Al-Waqiah, karena dikatakan bahwasanya surat Al-Baqarah ini surat untuk mendapatkan rezeki atau melancarkan rezekinya. Kalau kalian ingin lancar rezekinya, ingin mendapatkan rezeki yang lebih luas, lebih banyak lagi, baca surat Al-Waqiah setiap hari. Insyaallah dijamin oleh Rasul. Rasul sendiri mengatakan, "Man qara'a surat Al-Waqiah fi lailatin wa fi riwayah fi yawmin lam tusibhu faqah." Barang siapa yang membaca setiap hari atau setiap malam surat Al-Waqiah setiap hari, insyaallah dijamin dia tidak akan fakir. Karena fakir ya berarti dia insyaallah akan mendapatkan rezeki ya, yang luas, yang cukup baginya. Ada jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud termasuk salah satu daripada kibar sahabat radhiyallahu taala anhum, di waktu menjelang ajalnya dicabut oleh malaikat maut, malaikat Israel, di situ datang Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Ya Ibn Mas'ud, mada tashtaki al'an?" "Ya Ibn Mas'ud, apa yang kamu khawatirkan sekarang? Apa yang kamu adukan sekarang ini?" "Apa?" katanya Ibn Mas'ud. "Zunubi, aku mengkhawatirkan dosa-dosaku." Padahal dia sahabat, tapi dia masih takut dengan dosa-dosanya. Padahal kita yakin insyaallah tidak ada dosanya. Ya, tapi begitu seorang yang mukmin, begitulah orang yang soleh, begitulah orang yang baik. Tanda orang yang baik ketika mau meninggal dunia, dia takut dengan dosa-dosanya, dia takut dengan kesalahannya kepada Allah. Dia teringat-ingat keadaan di akhirat, dia teringat-ingat keadaan nantinya di Siratul Mustaqim. Itu tanda orang yang baik, tanda orang yang mati husnul khatimah. Tanda orang yang sebaliknya, kalau orang yang tidak baik, orang yang matinya husnul khatimah, biasanya ketika datang ajal mau menjemputnya, yang diingat-ingat, yang disebut-sebut urusan dunia. Nanti gimana anak-anakku, gimana makannya, gimana dapat rumahnya, ya, gimana nanti anak-anaknya dia mau makan. Yang diingat dan pikirannya hanya urusan dunia. Ini biasanya tanda meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Biasanya tanda. Nah, oleh karena itu termasuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika ditanyakan, "Mada tashtaki?" "Tadzunubi, aku takut. Aku mengkhawatirkan dosa-dosaku." "Mada tashtahi?" "Apa yang kamu inginkan sekarang ini?" Ditanya, "Kamu ingin apa?" Ini Sayyidina Utsman bin Affan menawarkan, "Kamu ingin apa?" Di saat itu mau ingin apa? Dia mengatakan, "Rahmat Rabbi." "Aku ingin rahmat Tuhanku. Aku ingin rahmat Allah." Di saat ajal mau jemput, orang tidak mau minta lagi uang dolar, tidak mau minta lagi uang jutaan rupiah, uang miliaran, tidak manfaat semuanya. Jadi kalau kepingin tahu harga dan nilai dunia, tanya kepada orang yang mau mati. Ada nilainya uang itu, ada nilainya harta tersebut. Tidak mau lagi, tidak ada harganya, tidak ada nilainya, mereka tidak mau itu. Mau mati mereka menginginkan rahmatnya Allah, mereka menginginkan ampunan dari Allah, mereka menginginkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah mau mati, tidak mau kasih mobil Mercy, BMW sekalipun, mereka sudah tidak nafsu lagi mau diapakan. Semuanya akan ditinggal, tidak bawa di kuburan. Jadi ketika ditanya mau apa, apa yang kamu inginkan? "Aku ingin rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala." Maka kemudian Sayyidina Utsman bin Affan menawarkan satu kantong yang berisi uang. "Hadza lak." "Ini buat ente." "Ustaz, anda tidak mau, anda tidak butuh sekarang ini, anda tidak butuh ini." "Gal, bukan anda, maksudnya buat kamu, tapi buat anak-anakmu yang akan kamu tinggalkan." Apa katanya Ibn Mas'ud? "Lah, anak-anakku tidak butuh juga." "Kenapa?" "Karena anak-anakku sudah aku ajarkan, sudah aku ajari surat Al-Waqi'ah, dan aku mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, 'Man qara'a surat Al-Waqi'ah kulla lailah lam tusibhu faqah.' Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan kefakiran, pasti dia akan rezekinya lancar, dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi aku tidak butuh buat anak-anakku uang ini." Itulah keyakinan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Waqi'ah ya, dibaca minimal satu kali. Kalau ingin ya, rezekinya lebih lancar lagi, ingin lebih mantap lagi, baca setiap habis sholat, ditambah dengan tiga kali kul huwallah ahad al-ikhlas. InsyaAllah lebih mantap lagi untuk mendapatkan rezeki. Ada yang amalus salaf seperti itu. Kalau memberi ijazah untuk lancar rezekinya, baca surat Waqi'ah ba'da sholat, ditambah tiga kali kul huwallahu ahad. InsyaAllah lancar rezekinya. Nah, ini juga disebutkan surat Al-Waqi'ah. Disebutkan juga ayat, "Wa amanar rasulu ila akhir surah." amana rasul bima unzila ilaihim rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadin min uqalu sami'na wa ata'na furanaka rabbana ilkal masjid la yukallifu Allah nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa alaiha rabbana la tu'akhina in nasina aw akhtana rabbana wa tahmil innana yusran kama hamalta ala ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqa lana bihi wa'fu anna wa'fu lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini dua ayat sebenarnya panjang, tapi dua ayat daripada surat Baqarah ayat yang terakhir, yang mana sebelumnya sudah kita sebutkan al ayatain al akhiratain min suratul Baqarah man qara'a bihima kafata fi lailatin kafata. Barang siapa yang membaca dua ayat ini dalam satu malam, insyaallah cukup baginya. Ada yang mengatakan cukup baginya daripada segala kejahatan, dia tidak diganggu setan, tidak akan terkena kejahatan apapun, tidak ada yang atau terselamatkan daripada sesuatu yang tidak diinginkan. Ada yang pendapat yang kedua, dia kafata, yakni sudah cukup, tidak perlu tahajud, dia akan mendapatkan pahalanya tahajud dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih, hati yang suci, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dalam baca Al-Qur'an, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita juga diselamatkan daripada azab kubur, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Ala hadiniyah kunniyah shalihah jami'a li khairil dunya wal khairi ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.